Mereka memulainya dengan al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ikhtiar berkita dengan haji. Al-Quran dari pertama dalam rangka meniru Al-Quran dari kalau kita melihat kepada Al-Mushaf, maka kalau kita membuka lembaran yang pertama, kita akan mendapatkan Al-Quran dimulai dengan kalimat kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ini alasan yang pertama. Dalam rangka meniru Al-Quran yang kedua, Al-Quran yang kedua. Yang kedua, ta'atiyan bin Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Dalam rangka mentadbiq, mentauladani Nabi sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Karena kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wa sallam, beliau memulai tulisan-tulisan beliau, kitab-kitab beliau dengan al-Fatihah. Beliau mengirimkan kitab-kitab ke berbagai negeri kepada para penguasa dengan diawali Bismillahirrahmanirrahim. Yang karanya yang disebutkan dalam saya lupa lagi mengenai kisah Abu Sufyan bersama Herodotus. Disebutkan di dalam riwayat itu bahwa telah datang risalah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Herodotus yang risalah itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian salamun ala Rasulullah. Selamatkan Rasulullah. Apa yang mau mengikuti? Ini alasan yang kedua. Alasan yang ketiga. Mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ada dalam kasihanan wadawarukan ini Allah yang jawabin dalam langkah kawam dan menjadikan dari Allah yang jawabin sehingga kalau kita mengatakan atau memulai sebuah tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim, artinya bahwa kita minta tolong dengan nama Allah agar kita dimudahkan untuk memberikan apa yang tidak kita berikan. Dan kita minta tolong dari Allah agar apa yang kita berikan itu mengandung kebaikan yang kami. Tadi dalam kajian dan wadawarukan minallah sallallahu ta'ala. Jadi kita tidak alasan mengapa Al-Quran memulai tulisan-tulisan mereka di Bismillahirrahmanirrahim. Pertama mengambil Al-Quran sendiri, Al-Quran sendiri. Yang kedua, mengetahuinya di sallallahu alaihi wa sallam. Yang ketiga, dalam rangka meminta pertolongan dan mencari berkah ketika kita mulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena tidak ada daya yang keluar dan berkali dari Allah. Segampang dan semudah apapun pekerjaan itu, kalau tidak diganggu dan ditolong oleh Allah, maka kita tidak akan bisa melakukan. Sampai sebuah nasi yang tidak ada di mulut kita yang akan kita masukkan ke dalam mulut kalau dia ingin menahan Allah dan kalau bukan menahan kuasa Allah, tidak akan menahan Allah. Ya. Kalau bukan menahan kuasa Allah, tidak akan bisa kita melakukan yang adalah Allah. Ada menghalang yang akan menghalang kita. Kita melakukan Jadi dengan keterangan-keterangan yang Allah sebutkan tentang hati suci di dalam Al-Quran. Bahkan di atas apa yang dianggap oleh orang-orang yang menyangkanya. Artinya, banyak orang tidak menyangka seperti ini. Padahal kalau mereka mau melihat dan melihat peraturan Al-Quran dalam gelapnya dengan tenang yang sangat nyata. Tapi yang telah dikatakan bagaimana yang berkata oleh dia Rasulullah 6 ini telah dipahami secara keliru oleh orang-orang cerdas, orang-orang pintar, orang-orang jenius yang ada di dalam ini. Banyak orang-orang yang dianggap sebagai orang intelektual mereka tidak benar di dalam memahami Al-Quran. Pada Al-Quran itu menjelaskan dengan perkara yang dalam-dalam adalah bahkan dari orang mau. Ini adalah perkara yang menarik. Apa saja? Kata beliau, adalah Tuhan Al-Quran. Prinsip yang pertama, ikhlas billahi ta'ala wahdahu la syarika. Yang pertama adalah mengikhlaskan, memurnikan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata. Tidak ada sekutu baginya. Wa bayanu ismi alladhi huwa syirku billah. Dan keterangan mengenai lawannya, yaitu lawan kekafiran yang merupakan syirik kepada Allah. Wa qawlu asri al-qasri al-Qur'an di bayani hadzal amr min wujuhin syatta bi kalamin yarhamu ablahul amma. Dan peradaban malaikat Al-Qur'an itu menjelaskan prinsip ini dari berbagai sisi dengan pembicaraan yang akan dipahami oleh seluruh-seluruhnya orang awam. Kemudian kata beliau, "Kumna lama kora ala asriyaat ala asri kumnani makar amralahu syaitan adalah di luar yang dikali waspati di umum. Kemudian telah terjadi apa yang telah terjadi pada mayoritas umat ini. Allah menamakan kepada mereka bahwa kekerasan itu dalam bentuk sikap melecehkan orang-orang yang soleh dan kurang menunaikan hak-hak mereka. Wahabah Rasul Allah di surah Al-Ahzab Al-Qur'an Al-Qur'an. Sementara Allah menangkapnya kepada mereka bahwa syirik kepada Allah Azzawajal dalam bentuk mencintai orang-orang soleh dan mengikut-mengikut mereka. Jadi prinsip yang pertama kata beliau adalah memurnikan agama hanya untuk Allah saja tanpa perbuatan syirik. Menyerahkan segala penghambaan diri kepada Allah tanpa perbuatan syirik. Dan dijelaskan pula lawannya yaitu perbuatan syirik kepada Allah azza wa jalla yang bisa menghapuskan dan membinasakan tauhid. Menyatakan kekafiran kepada Allah. Kata beliau bahwa mayoritas Al-Quran itu menerangkan prinsip, prinsip tentang Allah dan tidak syirik. Dengan berbagai sisinya dari para Allah menjelaskan tentang tauhid, perintah untuk tauhid, larangan dari para syirik, pahala tauhid, dan akibat perbuatan syirik, motivasi kepada tauhid, dan ancaman kepada syirik, tentang orang-orang yang menegakkan tauhid, dan bagaimana orang-orang yang telah terjatuh dalam perbuatan syirik, pada mayoritasnya orang itu berbicara tentang tauhid dan tentang syirik. Di mana ia kamu adalah ulama. Tetapi orang yang Allah, Al-Quran itu menjelaskannya dengan ucapan yang dipahami oleh seluruh-seluruh orang awam. Orang awam saja itu paham apa yang dijelaskan oleh Al-Quran. Bahkan seluruh-seluruhnya orang awam bisa memahami, sehingga tidak membutuhkan penerjemahan ataupun penjelasan yang lainnya. Cukup dengan dia membaca Al-Quran. Kalau dia dari bangsa Arab, maka dia akan paham dengan sekali membaca ayat-ayat tentang tauhid dan larangan-larangan dari syirik. Karena Allah menjelaskannya dengan penjelasan yang gamblang, terang, jelas. Sedang dibaca apa? Tidak berkumpul, tidak jelas. Gamblang, jelas. Yang dipahami oleh seluruh-seluruh orang awam. Tidak butuh kepada pihak lain untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang memahamkan apa yang dinyatakan oleh Al-Quran. Itu mereka sendiri itu sudah memahamkan, bahkan dipahami oleh seluruh-seluruh orang awam. Kalau dari orang saja yang membacanya, orang yang mengalok dan membacanya, maka dengan dia melihat perkembangannya dalam mereka yang dimaksud oleh Allah. Karena terangannya dalam gelap sekali, gelap sekali. Makanya kata beliau, Al-Quran itu menjelaskannya dengan pembicaraan yang dipahami oleh seluruh orang awam. Karena untuk tegaknya sebuah hujjah kepada manusia, itu dibutuhkan pembicaraan yang dipahami oleh orang yang membacanya, oleh orang yang mendengarnya. Kalau mereka tidak paham, berarti hujjah untuk tegak mereka. Maka setelah Allah ingin menegakkan hujjah tentang tauhid dan larangan daripada perbuatan syirik yang merupakan fondasi yang paling fundamental dalam Islam, yang Islam itu tidak akan diterima kecuali dengan tauhid dan meninggalkan syirik, Allah turunkan Al-Quran itu dengan pembicaraan yang sangat gamblang dan jelas sehingga hujjah tegak bagi manusia. Ya, karena mereka tidak lagi bisa punya alat terhadap Allah kalau mereka tidak paham, tidak mengerti. Bahwa dan merokok tidak ada alatnya. Kenapa? Karena Allah turunkan dengan pembicaraan yang dipahami oleh seluruh orang awam. Kalau orang awam yang paling bodoh, kalau seluruh orang awam saja paham, bagaimana yang tidak ada alatnya? Tidak ada alatnya. Tidak ada alasan untuk menjelaskan tauhid dan melakukan perbuatan syirik karena Al-Quran sudah menjelaskannya dengan sedemikian rupa. Nah, seperti ini. Kemudian kalau ini yang disayangkan, adalah apa terjadi apa yang telah terjadi kepada mayoritas umat ini. Maka Syawwal menampakkan kekuatan kepada mereka dalam bentuk meledekkan malam-malam lor dan tidak menunaikan hak mereka. Jadi Walaupun Al-Quran sudah menjelaskan dengan gamblang-gamblangnya tentang tauhid dan larangan daripada perbuatan syirik, namun Allah melakukan hal ini tidak mengkabulkan. Hal ini artinya adalah mengkabulkan. Yang aku dilihat sebagai kebatilan dan kebatilan dilihat sebagai Allah. Itu namanya hal ini. Bagaimana tauhid yang dilakukan oleh Syawal? Kata beliau, di mana Syawal menampakkan bahwa mengikhlaskan agama hanya untuk Allah, menjalankan segala ibadah dan segala penambahan diri hanya untuk Allah, itu dianggap sebagai pelecehan kepada orang-orang saleh dan tidak memenuhi karena mereka. Makanya kita lihat sekarang, orang-orang yang ingin mengajak kembali kepada tauhid, melarang untuk berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, berada kepada selain Allah, mengagungkan yang selain Allah, bersumpah dengan yang selain Allah, dianggap tidak menghormati orang-orang dan tidak menaikkan mereka. Karena ada yang mau ikan seperti itu akan membuat amalan-amalan syirik yang mereka kerjakan akan dihilangkan oleh manusia. Apa amalan syirik yang mereka kerjakan? Yaitu jangan kepada bulan orang soleh, kemudian doa minta sama orang soleh, atau menadar kepada orang soleh, bersumpah dengan amalan yang soleh. Kalau tidak berubah dengan anak-anaknya, maka akan buat. Ya, enggak kan? Buat. Menyembeli untuk orang yang kor, bukan Allah, dan sebagainya. Ini mereka anggap sebagai penghormatan, sebagai kemuliaan kepada orang kor, karena orang kor ini dianggap sebagai wali Allah. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang punya hubungan spesial dengan Allah itu. Maka dalam mereka menghormati mereka, bukan mereka. Bagaimana cara menghormatinya? Melakukan perbuatan syirik kepada mereka. Nah, kalau ada orang yang mengajak untuk meninggalkan perbuatan syirik itu, jangan meminta kepada orang soleh, tapi minta kepada Allah. Jangan bernazar dengan orang soleh. Kalau untuk orang soleh, tapi bernazar kepada Allah, jangan menyembelih untuk orang yang soleh, tapi menyembelih untuk Allah, dan lain sebagainya. Ini dianggap melecehkan orang soleh, melecehkan wali. Kurang ajar apa? Wali yang dianggap sebagai wali Allah. Nah, maka kalau ini dianggap sebagai pelecehan kepada orang soleh, dan tidak menyatakan orang yang boleh ini menyatakan oleh Allah. Sebenarnya perbuatan syirik kepada Allah sebagaimana yang telah mereka lakukan tadi, meminta kepada orang boleh, menadar untuk orang boleh, menyembelih untuk orang boleh, tolak hubungan orang boleh, bersumpah dengan orang yang boleh, dan semua ini adalah perbuatan syirik kepada Allah yang boleh dinamakan oleh Allah bahwa ini adalah mencintai orang-orang soleh, menghormati orang soleh, mengagungkan orang yang soleh. Jadi tidak masalah mereka, karena ini bukan syirik, tapi alasannya adalah untuk mengagungkan, menghormati dan mencintai orang yang soleh. Subhanallah. Ini yang hal ini. Hal ini dan dimaksudkan dalam pemikiran orang-orang kerja, orang-orang liber, orang-orang genius yang dianggap pintana yang sehingga mereka yang mengeluarkannya kepada manusia. Padahal Allah yang berulir telah memerintahkan kepada Tuhan dan Allah dari Rasul dengan kendaraan yang sangat dalam dan bangsa-bangsa di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang rawi di dalam Al-Quran. Di misalnya, firman Allah Al-Quran di dalam surah Al-An'am, ayat 62 dan 63. Orang yang membaca ayat ini akan memahami apa itu rawi. Dan memahami apa maksudnya. Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa lillahi al-mulku wa ana awwalul muslimin." Allah mengatakan, katakanlah oleh wahai Rasul, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya wa mamati, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, adalah untuk Allah, Rabbul. Bukan cara bertanya kita dalam dalam apa yang keluar dari ayat ini? Bukan kalau Allah menyatakan bahwa salatku, Allah mengajari kepada kita bahwa salatku, bahwa ibadahku, bahwa hidupku dan matiku adalah untuk Allah saja. Kalau kita tidak memikirkan dalam sedangkan kita katakan kepada Allah, kita tunjukkan bagi Allah. Kemudian kata Allah, tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada yang lantar untuk kita pertahankan segala alam kita, segala ibadah kita, hidup kita dan mati kita, selain Allah Azza wa Jalla. Tidak ada sekutu bagi Allah. Wajah syaukat wa'an awal muslimin. Dan itulah yang diperintahkan kepada Tuhan Allah adalah yang pertama memperkatakan diri kepada Allah. Keterangannya dalam-dalam sekali, dalam sekali. Inilah kepada Rumi dan larangan dari Rasir. Sehingga kita menjadi hamba Allah dan kita hamba bagi yang selain Allah sabar kongkan. Demikian pula dengan firman Allah yang berwakil dalam surah Al-Anbiya ayat yang 25. Allah mengatakan, وَمَا أَرْضَنَا مِنْ قَرْضِكَنْ رَسُولٍ إِلَّا نُعِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَّهِ إِلَّا أَنَا رَحُولٌ. Tidaklah kami mengutus seorang Rasul sebelummu, wahai Nabi, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, إِلَّا نُعِي إِلَيْهِ, melainkan kami wahyukan kepadanya, أَنَّهُ لَا إِلَّهِ إِلَّا أَنَا رَحُولٌ, bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali aku, maka daripada aku kepada aku. Terima kasih kepada aku. Serahkan penambahan diri kalian hanya kepada aku. Baik itu di badan yang mendapat maupun perbuatan, yang lahir maupunnya. Allah minta bahwa kita hanya beribadah kepada Allah. Bukan dari keterangan yang menanggapnya, adalah di dalam Al-Quran. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam telah menjabarkannya dengan sebaik-baik penjabaran. Dan dia menurut segala pintu kepada dirinya. Dia tidak membiarkan seorang pun dari kalangan sahabat melakukan perbuatan syirik walaupun itu adalah syirik. Langsung dia ukur, langsung dia arahkan. Jika kalau kita membuka hari-hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan terang-terang dalam hidup. Tapi adakah yang mau memahami? Adakah orang yang mau mengambil belajar dari mana? Lalu jika pernah ada seorang yang berkata kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Masya Allah, wajib. Masya Allah, wajib." Jangan kalian berpikir, malu ribuan terbangun ini saya tidak pernah mengatakan seperti itu. Itu karena Abdullah Rasulullah Muhammad Rasulullah ya, dia menutup pintu kepada kesyirikan. Karena salah satu pintu kepada kesyirikan yang sangat besar adalah kelebihan dalam mencintai orang yang soleh. Maka kembali ya, ketika manusia tidak menghilangkan apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Banyak orang yang melakukan perbuatan syirik karena mengangkat Nabi Muhammad SAW di atas ucapannya. Sampai ada yang mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul iman al-Guru di siwata indahal di sebuah ini. Wahai kerutama-tama Amruh, jadi mengapun adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mata diurusi, siapa apa yang aku bisa berlindung dengannya? Siwata, selain kau, indahal di sebuah ini. Ketika terjadinya tapi dia berlindungnya pada siapa? Pada siapa berlindungnya? Pada Nabi. Siapa lagi bisa melindungi orang dari karena Allah? Tidak ada yang lainnya. Allah. Apakah yang bersama para Allah? Ini dia. Akibat yang mengangkat Nabi di atas tingkatannya. Sampai-sampai karena bukan Nabi yang mengangkat Nabi pada tingkatan Al-Rubiyah. Tingkatan kuasa Nabi yang ada di sini pada Allah Al-Rubiyah. Sehingga dia menganggap bahwa tidak ada mulai Nabi yang kita menyelamatkan. Dia mengatakan dalam dunia bohong dan termasuk daripada kemalangan dalam dunia dan manusia dunia akhirat ini karena kemalangan. Kemudian saya mulai belajar dan termasuk daripada ilmu adalah ilmu tentang segala dataran. Tapi yang ada dalam mengetahui waktu dan yang dikutipkan oleh kemah itu termasuk daripada ilmu. Kalau itu termasuk daripada ilmu, nanti apa yang dikatakan sama orang itu? Kalau dunia dan akhirat itu masih termasuk daripada ilmu, nanti apa yang dikatakan sama orang itu? Ini dalam rangka dalam rangka menurutnya sebagai pengakuan dan penghormatan kepada Nabi Muhammad. Menurutnya ini adalah kalimat yang sangat memuliakan, yang sangat menghormati, yang sangat agung karena pada akhirnya adalah melekat karena Nabi Muhammad. Menampakkan yang sudah tempat al-dunia dan dunia. Tempat yang bukan kebutuhan Nabi Allah yang memerlukan lakukan perbuatan syirik yang besar menjadikan Nabi Allah yang memerlukan sebagai hatinya sebagai Allah. Dan ini bukan saja mereka lakukan kepada Nabi, bahkan kepada yang selain Nabi Allah yang memerlukan kepada para wali, kepada orang-orang sehingga apa akibatnya mereka melakukan perbuatan-perbuatan syirik seperti yang telah kita sebutkan. Dan itu mereka berpikir kalau kita melihat bagaimana mereka berpikir berangkat ke bulan-bulan awal di tempat pertanian. Ya, rombongan di Arab, kuburan dalam sebelahan. Kenyataan yang kita lihat sangat menakjubkan dari orang-orang yang mengalami kekerasan. Saya orang Muslim, saya duduk, berkumpul, dengan sifatnya mengalahkan segala konsentrasi, mengalahkan segala pikiran dan mengadakan kekuatan duduk di hadapan kuburan para makhluk dan minta kepadanya. Bolehkah? Padahal makhluk yang dikenai sudah mampu, sudah mampu. Dia ketika kita menyelamatkan dirinya apalagi orang lain. Dia ketika harus bertanggung jawab di dalam kuburan. Kita tidak tahu apakah dia benar diberi iman oleh Allah atau tentang kita oleh Allah dalam kuburannya. Ini ada orang Allah yang datang dari tempat yang jauh dari kuburan itu mengeluarkan sekian banyak biaya, tenaga, pikiran, waktu hanya untuk melakukan perbuatan syirik yang dilakukan oleh Allah dan orang. Padahal Al-Quran itu jumlahnya sudah bertahun-tahun tidak pernah diabadikan. Al-Quran itu hanya sebagai biasa pelajarannya saja. Al-Quran itu hanya sebagai pelajaran saja. Ia tentu untuk dia. Kalau dia buka Al-Quran, mendapatkan ayat-ayat Al-Quran itu dia alami maksudnya artinya. Maka dia dapatkan Al-Quran. Kalau kemarin di surat yang kedua dari Al-Quran dari surat Al-Baqarah telah keluar dari ayatnya awal dia telah dapatkan perintah untuk bertauhid dan larangan dari ayat. Nah, bahkan ayat itu dia ulang lagi, jadi setiap kali dia melakukan sholat, ia dan dua, ia dan ini. Hanya kepada Ya Allah, serahkan segala ibadah kami, segala amal diri kami. Dan hanya kepada Ya Allah, kami minta tolong. Tadi hanya sekedar ucapan cinta yang mereka tidak mengerti atau tidak mau pergi lebih kamu dengan apa yang mereka lakukan. Nah, jadi inilah keadaan malaikat umat setelah mereka telah ditelbih ditelurkan oleh Jawaan tentang pemahamannya mengenai perbuatan Dawi dan mengenai Adik. Nah, kemudian kuat di Rahimani wa Rahimahumullah pernyataan beliau ini tentang ikhlas. Kelak yang dimaksud adalah Tauhi, yaitu menyerahkan segala ibadah kepada Allah yang berwil dan dia menyerahkannya kepada yang selain Allah. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan syirik, yaitu menyerahkan sebagian ibadah kepada selain Allah yang berwil atau meyakini adanya kesembahan yang lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nisa ayat yang ke-16, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sungguhnya Allah tidak mengakui perbuatan syirik padanya. Allah mengakui apa yang lebih daripada itu bagi siapa yang Allah mengendaki. Ayat ini tugasnya gambar. Sangat jelas perjalanan jalan melawan perbuatan syirik. Karena dalam ayat lain Allah imamu man yusyrik billah faqad harrama Allahu alaihi al-jannah wa ma'rahu an-nar wa ma yuqaddimuna min amrah. Sungguhnya barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah telah haramkan azabnya surga. Dan tempat berpulangnya adalah api neraka dari azab Allah sebagaimana sama Allah. Maka, apa lagi kebaikan yang harus atau yang bisa kita dapatkan kalau orang akhbar berjatuh dalam perbuatan syirik? Surga telah haramkan azabnya. Dan tempat berulangnya adalah artinya dia terkadang dalam amin. Orang yang musyrik tidak akan masuk ke dalam surga. Sama saja. Walaikumuna jana hatta yajjal jalalu bintang musyriah. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga ke Allah sampai tentang sekarang masuk ke dalam surga. Pernah lihat ya? Tentang masuk ke dalam surga. Pernah lihat kan? Dalam tinggal saya kan tidak pernah terbayangkan. Nah, perkara yang seperti ini ada orang dalam ruang jauh. Maka seperti itu. Mereka tidak akan masuk ke dalam surga sebagaimana mustahilnya orang masuk ke dalam ruang. Orang kali perbuatan syirik itu orang terbesar yang tidak akan diampuni oleh Allah. Dalam ayat ini Allah mengatakan Inna Allah yaghfiru an yushrak bihi. Allah yang akan mengampuni perbuatan syirik kepadanya. Sebagian ulama mengatakan dimaksud dengan ayat ini bahwa yang tidak diampuni oleh Allah adalah perbuatan syirik yang besar. Bagi orang yang mengatakan ayat ini yang tidak diampuni oleh Allah baik syirik yang besar maupun syirik yang kecil. Kedua-duanya tidak diampuni oleh Allah. Hanya saja dalam masyarakat bahwa syirik yang kecil itu tidak menghalalkan Allah. Ada beberapa hal yang kita tunjukkan ini. Pertama, bahwa sebenarnya sebatas bahwa syirik yang besar tidak akan diampuni oleh Allah. Atas kesepakatan yang ada pada tujuannya. Pertama, bahwa sebenarnya sebatas syirik besar tidak akan diampuni oleh Allah. Dan penduduknya, pelakunya tetap di dalam api neraka. Yang kedua, tetap dalam neraka. Bahwa pelaku syirik yang besar terkadang di dalam api neraka. Pertama, bahwa pelaku syirik yang besar tidak akan diampuni oleh Allah. Yang kedua, kata-kata ulama bahwa pelaku syirik yang besar tetap di dalam api neraka. Yang ketiga, kata-kata ulama bahwa pelaku syirik yang kecil tidak akan di dalam api neraka. Dari kami, tiga kesempatan di dalam orang-orang ini. Yang keempat, bahwa pelaku syirik yang kecil diperlindungkan di kalangan para ulama, apakah akan diampuni oleh Allah atau tidak. Tiga perkara yang separah ini, satu perkara yang seperti ini dalam dalam. Jadi diperlindungkan dalam ini, yaitu apakah akan diampuni pelaku selalu dikirim dengan mesin atau tidak. Sebagaimana yang kita sudah ketahui bahwa pelaku dosa besar dari kemaksiatan-kemaksiatan seperti mencuri, seperti berbuat zina, seperti meminum khamr, pelakunya di bawah kendara Allah. Bisa yang mulia oleh Allah, bisa Allah berkehendak, dan bisa diterima oleh Allah, bisa Allah berat, berkehendak mengampuninya. Nah, sebagian ulama menyamakan syirik yang kecil seperti dosa besar dari perbuatan maksiat. Artinya jika Allah berkehendak, ada yang mulia oleh Allah. Jika Allah tidak berkehendak, maka Allah punya akan. Nah, sebagian yang lain menyarankan dia. Yang namanya syirik kecil sama seperti syirik yang besar. Pelakunya jangan pernah diampuni oleh Allah. Karena termasuk dalam ayat ini, Allah ada syirik kecil. Allah tidak akan mengampuni perbuatan syirik karena ampunan yang besar maksudnya. Maka mereka akan melanggar perbuatan syirik yang kecil, paling akan dibisa oleh Allah. Hanya saja saya telah sebutkan sebelumnya bahwa mereka sepakat pelaku syirik kecil itu kalau kita dalam hati mereka, maka mereka tidak akan mental dalam ini. Tuhan. Jadi tak berbeda iman. Tentang apakah mungkin diampuni oleh Allah sehingga tidak bisa dalam hal menerangkan sekali, atau tidak diampuni. Ini yang mereka perlu dilihat. Tapi masalah kita kalau tidak tahu dalam hal menerangkan, tidak tahu. Jadi artinya, walaupun sebagian ulama menyatakan bahwa pelaku syirik kecil pasti akan disiksa oleh orang dalam hal menerangkan, namun kalau kita disiksa dalam hal menerangkan, dia tidak sekali. Ini yang membedakan dengan kata pelaku syirik ya. Cuma untuk yang pun itu juga. Tapi dia akan bisa, hanya saja tidak. Dari penelitian ini, Syekh Muhammad bin Farid al-Hudaili rahimahullah mengatakan bahwa ini semua menunjukkan yang namanya perbuatan syirik itu adalah perbuatan yang sangat mulia. Mau besar mau kecil, pelakunya terancam dengan api, api neraka. Nah, kita boleh mengambil kesimpulan. Pertama, orang-orang masyarakat, pelaku syirik yang benar, tidak akan diampuni oleh Allah. Kemudian tidak akan pernah diampuni. Yang kedua, orang-orang masyarakat, bahwa pelaku syirik yang benar tetap secara api. Jadi sudah tidak diampuni ketika disiksa, ia tetap dalam api neraka. Kemudian yang ketiga, orang-orang mengatakan bahwa pelaku syirik yang kecil tidak tetap dalam api neraka. Yang keempat, nah ini yang perlu diperhatikan bahwa para ulama sudah berdiri sebagian mengatakan bahwa pelaku syirik yang kecil bisa diampuni oleh Allah dengan Allah berkehendak. Kalau dia akan mengatakan ini salah Allah. Sebagaimana Allah itu berkata dari kemampiaan. Sebagaimana yang lain mengatakan, tidak akan yang menghidupi, pasti salah Allah. Cuma kalau sudah tidak, maka mereka tidak salah dalam hati. Dalam hati mereka. Ini pembahasannya. Ayat yang dia kuat di permainan warahmatullah. Ada berlihat jadi prinsip yang pertama ini. Kalau beliau menyatakan bahwa Allah telah menjelaskan mengenai keikhlasan secara gambar di dalam Al-Quran, juga menjelaskan tentang syirik secara gambar di dalam Al-Quran. Hendaknya kita kembali kepada Al-Quran. dalam memahami tauhid dan juga melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam memahami tauhid. Sebagaimana demikian juga dalam tafsir. Dan kuat di rahmani wa rahimahullah, jangan pernah kita menganggap bahwa ini bisa tidak mungkin terjadi dalam perbuatan syirik. Jangan pernah merasa aman daripada syirik itu perkara yang sangat sangat sangat mengkhawatirkan. Yang kita merasa aman daripada perbuatan syirik, jangan kita berpandangan itu bahwa ini seorang yang sudah belajar perbuatan dan hati sehingga dia mungkin saya melakukan perbuatan syirik. Saya ini sudah ngaji, saya ini seorang salafi sunni, tidak mungkin perbuatan syirik. Sehingga kita tidak lupa dari dalam perbuatan syirik, malas-malasan dalam belajar filosofi, dalam memahami tentang apa itu perbuatan syirik yang bisa kita jatuh di dalamnya. Nah, jangan pernah kita berbicara seperti ini, karena syirik ini sangat mengkhawatirkan sekali. Kita bisa jatuh di dalamnya apa saja dan siapa saja. Makanya kalau kita berbicara kepada Allah Tuhan, kembali kita kepada Allah Tuhan, Allah telah menetapkan tentang ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim ayat yang 35. Nabi Ibrahim alaihissalam menyatakan sebagaimana yang Allah katakan, wadzurni wa baniya an nadzurna. Kata beliau, jauhkanlah aku dan anak-anak keturunanku agar kami tidak mengibadahi berhala-berhala. Jadi ayat yang 35. Siapa yang mengibadahkan? Siapa yang mengibadahkan? Kalau orang kerja di Ibrahim, Nabi Ibrahim itu orang yang mengatakan sebagai Khalilullah, Khalilurrahman. Kata Al-Khalil ini adalah kata yang lebih spesial dari kata Hadis. Al-Hadis itu hubungan intinya di bawah dari kata Al-Khalil. Kata Al-Khalil itu orang yang sangat spesial dan sangat istimewa hubungan cintanya. Jadi ketika dikatakan Khalilullah, ini kekasih yang sangat spesial yang hubungan cintanya sangat istimewa dengan Allah. Bukan masalahnya. Di dunia ini, mulai dari awal sampai hari malam nanti hanya ada dua orang yang berhak menyandang predikat sebagai Khalilullah atau Khalilurrahman. Yang kedua, pertama Nabi Ibrahim, yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW. Cuma dua orang yang berhak dikatakan sebagai Khalilullah atau Khalilullah. Nah, Nabi Ibrahim sekarang ini sekarang yang sangat spesial yang hubungan cintanya sangat istimewa oleh Allah itu. Tidak sebarang. Beliau adalah Abdul Nabiya. Bapaknya akan dikatakan keturunan beliau dari para nabi-nabi yang berikutnya. Iman Abdul Muad ini pembuka imannya Ahli Qawmi. Tidak mengaku dari Tuhan. Sedemikian rupa, sedemikian tinggi kedudukannya. Tapi ini Tuhan dia. Tidak ada apa-apa. Wabaniya jauhkan aku dan anak-anak keturunan Allah dari menjaga diri Allah. beliau khawatir terhadap dirinya kalau tergabung dalam perbuatan syirik. Dalam keadaan dia sebagai Rasulullah, dalam keadaan dia sebagai Abu Anbiya, Imamul Muwahidin. Tapi yang kita, kemudian kita merahak sudah sangat perbuatan syirik. Tidak malu-malukan untuk mempelajari tauhid, malu-malukan untuk mempelajari tentang apa itu perbuatan syirik. Orang-orang boleh kadang-kadang karena tidak dapat menghitung mereka, karena kau tidak berada dalam perbuatan syirik, tidak berada di sana mereka. Nanti kalau Allah ini wahai ini wahai ini wahai ini wahai ini wahai ini wahai ini wahai ini wahai ini. Bahkan dia mengatakan kepada Tuhan, inna aku wa'atu ma'aikum. Sungguhnya perkara yang paling aku khawatirkan kepada kalian, kalian ini berhidat. Ketika dia mengatakan ini, dia mengatakan kepada para sahabatnya, di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar, di sana ada Utsman, di sana ada Ali. Ada orang-orang mulia di kalangan Tuhan. Kata beliau, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan kepada kalian adalah syirik akbar, syirik yang kecil, yaitu riya. Syirik yang kecil itu dinyatakan kecil bukan karena perbuatannya kecil, tetapi yang besar di kalangan orang lain. Kecil karena dibandingkan dengan syirik yang besar. Tetapi syirik yang kecil ini kan baru menyebabkan lebih besar daripada orang besar lagi. Sangat mengkhawatirkan sekali. Syirik yang kecil ini adalah berlaku yang bisa menghantarkan kepada syirik yang besar. Nah, ini yang merengkan antara kopi apa yang dia beli. Yang biru di dalam masalah ini adalah Al-Alam wa Qolab dan Nas. Orang-orang terdekat, orang-orang dikir di Al-Qi dan orang-orang pintar dari Al-Alamnya. Ini yang pasti yang biru dalam masalah. Jadi yang pasti dengan orang-orang terkir dalam kenal kita, kita merasa apa dan merasa berbuat syirik. Kalau kita ternyata dan Allah lalu kita bahwa kita menjadi orang-orang yang telah berkata dan berdiri menurut kita, sehingga mereka binasa. Wadakalah anakmu amal muslimin al-islimah isti wadakalah rohani kabar tibi. Allah menyebutkan bahwa Allah memerintahkan kaum muslimin untuk bertakwa dalam agama dan melarang mereka dari berkhianat di dalam agama. Wajibu hubungan dan berkhianat atau menambahi kedewasaannya. Maka di sunnah menyalahkan diri sendiri tidak apa yang dibawa oleh sunnah dari orang yang telah melakukan dalam perkara itu. Kemudian jadilah perkaranya sampai perkaraan dalam prinsip-prinsip agama dan perkaraan yang merupakan ilmu dan fikih dalam agama. Qala al-Imam la yaquluhu illa al-Zindiq aw al-Mu'min. Dan jadilah tidak pernah di dalam agama itu tidak ada dikatakan kecuali oleh orang yang Zindiq atau oleh orang yang gila. Qala al-Imam la yaquluhu illa al-Zindiq aw al-Mu'min. Prinsip yang kuat yang adalah tentang bertanggung jawab agama dan juga Allah. Terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hal ini. Kata beliau, Allah Subhanahu wa Taala telah menjelaskan tentang hal ini dengan bayan syarian tafsir awam, keterangan yang lengkap dan cukup yang dipahami oleh orang-orang awam. Cukup dengan baca ayat itu salah. Bahkan orang awam pun salah. Allah itu memerintahkan kita bersatu dalam agama dan tidak bertikai, bertikai, berkelit. Kenapa orang muslim yang baik adalah muslim yang anti konflik? Muslim yang baik adalah muslim yang anti konflik. Konflik yang akan membuat kekalahan di dalam agama. Karena Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kita untuk bersatu di dalam agama. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menurunkan agamanya, salah satu misi agamanya dalam memperlakukan manusia secara benar? Coba kita lihat bagaimana Abdul Jari. Abdul Jari ini ya, mereka berjauhlah bersikta yang bersikti, Tuhan. Bahkan mereka saling menumpahkan darah karena hal-hal kiri yang tidak harusnya, yang tidak ada nilainya. Karena syirik kafir. Ya, silahkan. Kemudian, darah-darahnya. Mereka berkata, padahal Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sudah memperingatkan kita, la tazinu ba'da al-kufar, jangan kalian kembali menjadi kafir setelah bersatu. Ya Allah, hukum berkhabar namaku kalian membuat leher kalian yang lain. Saling berkhabar ya, saling berperang di antara kalian, saling berperang di antara kalian. suka mencintai dan percaya-percaya itu bukan sebabnya kaum muslimin. Itu adalah sifatnya kaum muslimin. Sifat kaum muslimin. Makanya yang akan membahas dalam Al-Quran mengenai orang-orang musyrik, Allah wala takunu minal musyrikin. Janganlah kalian termasuk dari orang-orang yang musyrik. Bagaimana orang-orang musyrik? Karena Allah alladzina harramu dinahum wa kanu mulyan. Wal-ibdin bima ladaihim farihun. Kata Allah, yaitu orang-orang yang menjabat agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok setiap golongan yang mereka bangga dengan apa yang ada pada diri mereka. Itu perbuatan orang-orang yang berkata Allah dan ayat-ayatnya dalam doa ayat-ayat yang berkata wala takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu. Bagaimana cara mengelirinya? Wallahi kalau mengadakan alim dan janganlah kalian seperti orang-orang yang telah berjalan dan berdiri setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata dan mereka itu adalah orang yang mendapatkan adab yang besar. Siapa mereka ini? Ahli kita dijauh contoh bukan sifatnya lebih. Apalagi Al-Sunnah. Karena Al-Sunnah itu betul dengan Al-Sunnah. Kemudian apa namanya? Al-Sunnah. Kenapa mereka betul dengan Al-Sunnah itu Al-Sunnah? Ya Allah, ya Allah, sebetulnya di Sunnah. Karena mereka betul dengan Sunnah. Wa yastami'un alaiha. Dan karena mereka berkumpul bersama di atas ini. Nah, juga kata Allah, kalau dia mengenai orang-orang yang menceritakan bahwa kalian waktu itu kau menyangka mereka bersatu padu seolah-olah mereka satu berjalan waktu menyangka berhati-hati hari mereka itu berkaya-kaya berpetah doang. Nah, jadi sifatnya orang musyrik, sifatnya ahli kita, ada orang Allah yang suka berdalam, yang suka berpikai, yang suka berpikai di dalam agamanya. Sedangkan kita kaum muslimin adalah mereka bersatu di atas hak, berkumpul di atas benar. Ya Rasulullah makanya ahli bid'ah itu disebut dengan ahli bid'ah apa namanya? Rasulullah. Ahli bid'ah Rasulullah. Artinya bahwa mereka yang tersebut di bid'ah. Yang dari mana ini dilihat, mereka mengharapkan perkara yang baru dalam agama Allah dan mereka suka berkata. Kenapa mereka berkata yang berkata yang berkata yang berkata? Karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka. Melakukan perkara-perkara bid'ah yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sementara kaum muslimin, yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah itu akan menurunkan mereka. Akan menurunkan mereka. Akan membuat mereka satu hari berbakat.

Abu Bakar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dua kali. Wa ala rabbil rahman, demikian pula aku melihat Allah dan demikian pula aku melihat Muhammad. Tetapi kata beliau, kalau itu dengan melihat, akan berhati tapi saya tidak pernah dan dia akan sekolah berapa di belakang. Dia akan belajar apa yang diberikan dari Rasulullah SAW yang maksudnya adalah kebenaran hanya untuk menjaga persatuan kalangan muslim. Baik, baik kalau seandainya Abdullah bin Mas'ud mengajarkan orang sendiri di luar kan jadi jelek itu adalah peluang jawaban dari yang diinginkan oleh jawaban. Ini yang jelas-jelas ada dalilnya. Apa? Jelas-jelas ada dalilnya. Hanya ide kita saja, hanya roh yang kita saja, hanya gagasan kita saja. Kemudian kita terus melakukan tindakan-tindakan yang membuat perusahaan dan perusahaan konflik yang akan konsumsiin. Apalagi kalau kita akan konsum dan berlangan. Apa yang mau pertahankan itu adalah dari Syawal. Syawal yang menginginkan kita berkecablah dan berkecai. Dengan apa penjaranya? Nah, alam menjaga kuat, menjaga kuat, itu adalah perkara yang terbaik. Kita tinggalkan sebab-sebab yang membuat kepada percayaan dan percayaan dan pertumbuhan yang terakhir. Karena semua itu hilang secara sesat. Wajib dirahmati oleh Allah SWT. Ampun lagi itu cinta kepada agamanya. Cinta kepada peraturan. Cinta kepada jalan-jalannya, walaupun. Tapi yang perlu kita ada saat ini adalah rakyat lemah di atas benar. Tidak. Bukan berarti penuhnya kita menjaga persatuan, penuhnya kita menjaga kuah, kebolehan segalanya, kita akan menangkan kepada semua minat. Itu dia. Ya, itu namanya apa-apa. Tidak akan semua pihak. Tapi kepada pihak-pihak yang mau kembali kepada Allah, kepada kita, semua adalah sebab dengan diri yang para mulai. Ya. Karena kalau kita berpaku dengan ajakan-ajakan seperti yang disuarakan oleh Abu Hidayah, kita tahu bahwa Abu Hidayah mereka juga menggunakan koleksi sebagai pelari buat orang lain. Mereka menyuarakan kepada tidak ada semua tidak ada lagi setelah. Kalau mereka ada siapa Abu Hidayah selanjutnya itu boleh kau. Semuanya ini peralat untuk kepentingan-kepentingan mereka mengumpulkan manusia. Ini satu dia. Ya. Tapi jadinya persaudaraan yang antara mereka untuk kepentingan kebelahan. Mereka kumpulkan semua kelompok, semua golongan. Di dalam barisan mereka justru sebagai bukti nyata yang kita bahwa mereka adalah orang yang jauh dari Allah. Kenapa? Karena mereka berkata yang Allah teruskan dalam mengatakan untuk jenian wakuluh-wakuluh. Tidak ada satu antara air dengan dunia. Kita tidak ada satu. Tidak ada satu. Alu itu mereka alu dia. Alu dia adalah satu dengan kita. Kalau jenian akan diperlakukan dengan agar baik yang diurut atau orang yang bisa tetap baik yang diurut prinsip yang diurut. Nah, oleh karena itu persatuan ini adalah persatuan segalanya, yaitu sebagaimana yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya, yang disuara dan berperan di atas persoalan dan di atas sunnah dengan orang antar dan dengan dirinya para ulamanya warahmatullahi wabarakatuh. Ini prinsip yang tidak berbuat. Sebenarnya pembahasan yang berbahaya, namun karena kesalahan waktu kita berpindah kepada prinsip yang ketiga. Alat terbesar prinsip yang ketiga. Dengan cara itu iman, asal orang berdoa, iman dalam doanya, walau kata anjing halusnya, kalian mahu belajar dengan kerjaan, diuturin, dan wajib belajar dengan doa, cuma doa itu. La yu'atina ahadan hadha al-'ilma fa kayfa al-'ana bihi fa tabi'a Allah utuhnya termasuk dari keterpemahaman al-iman keterpemahaman persatuan ya di antara kaum muslimin di antara kaum muslimin aktsar wa qa'an mendengar dan taat kepada orang yang telah berkuasa atas kita, memimpin atas kita. Walaupun dia ada salah juga, habis ini. Budak dari Nabi Habasyah yang dikabarkan. Maka Allah menjelaskan hal ini dengan keterangan yang nyata. Yang cukup dengan berbagai bentuk, berbagai sisi dari keterangan, baik secara sari maupun secara diri. Kemudian prinsip ini tidak akan diketahui di kalangan mayoritas orang-orang yang mengalami kecil lantar bagaimana. Nah, buat diri orang-orang yang berhubung jadi prinsip yang ketiga adalah mendengar dan menaat kepada pemahaman ini. Mendengar dan menaat kepada pemahaman ini. Ini prinsip yang membawa keamanan, kesejahteraan, ketentraman, dan kelangsungan kehidupan kaum ini di atas stabilitas keamanan dan kontrol kehidupan di antara mereka. Kalau mereka meninggalkan ini, meninggalkan krisis ini, kalau kita lihat, ketika pemimpin-pemimpin kaum ini telah diajarkan oleh mereka, tidak lagi didengar dan tidak lagi ditahan, yang terancam bukanlah perkara krisis. Yang terancam itu nyawa, tidak ada lagi keamanan darah. Kemudian yang terancam itu adalah harta. Kemudian yang terancam itu adalah kehormatan. Dan ketika itu akan menjadi pasti, pasti isu. Membuktikan bahwa apa yang dikatakan oleh Allah SWT kepada orang yang terbaik tidak ada, bahkan tidak ada yang cuman mendengar dan menangani kepada pemahaman ini kepada Allah SWT. Sedikit ada cara lain yang dikatakan ini akan timbul Allah berbagai kehidupan, berbagai keamanan, berbagai ketidak stabilan sudah berapa yang dikatakan nyawa yang hilang. Sudah berapa orang yang harta bendanya habis, dirampas, dirampok, binasa. Dan sudah berapa banyak wanita-wanita yang hilang kehormatan. Ketika terjadi kehormatan-kehormatan yang merupakan dampak tidak terang dan benar terhadap muatan muslim. Dan itu bukan dari sekarang saja, bukan dari sekarang saja, sudah lama-lama. kaum muslimin itu mengalami korban-korban akibat tidak patuh kepada Allah. Bahkan ada satu kejadian yang sangat menimbulkan kepada setiap orang yang mengalami. Setiap orang yang mengalami. Kejadian sejarah yang terjadi di Pakistan dalam perjalanan sejarah kaum muslimin. Yaitu apa yang disebutkan dengan ayat Al-Qur'an. Hari-hari kebebasan. Tiga hari yang dianggap sebagai hari-hari kebebasan. Kebebasan yang ada di kota Madinah. Nah, pada tiga hari ini kota Madinah itu hati. Berulang. Orang-orang itu ini. Terjadi perumahan darah dan rakyat. Perampasan pengangguran pengujian para wanita dan para pokok sampai keluar dari itu diperlukan untuk menjalankan dari perawan di luar negeri dan akhirnya ada di sini akibat apa? Akibat pembawaan dan akibat ini nasional dengan perlawanan kejahatan. Ada apa yang membuat membawa hasilan soal negara? Karena ini salah satu kejadian. Ia banyak kejadian. Akibat kejahatan membawa. Satu adalah kejahatan keluar atas perbuatan yang berontak. Makanya dikatakan oleh bisa berkenan di Beni Arab yang membuat di mana dalam sejarahnya tidak ada satu pun Al-Qurus adalah kejahatan kita pemberontakan kepada keluarga melainkan membuat penyelamatan kepada kejahatan. Nah, karena kalau kita kembali kepada Al-Quran dia memutuskan sesuatu tentang pemerintahan masalah ekonomi, masalah budaya, masalah sosial. Pelan secara benar dengan Amerika walaupun kan walaupun secara tidak benar kita harus mendengar dan jangan terus jangan bingung jangan protes. Kalau ada sesuatu yang lebih baik maka kami akan melakukan dengan yang untuk menyampaikan kepada penguasa bukan dengan cara-cara melakukan ini dan kesalahan kepada penguasa. Kemudian kata tadi, illa yuhmar bimaksiyatin. Fa'idha amar bimaksiyatin, fala sam'an wa ta'an. Kecuali kalau dia diperintahkan dengan sebuah maksiat, maka apabila dia diperintahkan dengan sebuah maksiat, fa'idha umar bimaksiyatin, fala sam'an wa ta'an. Maka dia akan mendengar dan tidak ada. Tidak mendengar dan dikatakan kalau kita diperintahkan kepada perkara yang maksiat bukan berarti kemudian kita memberontak keluar dari penguasa mengadakan kudeta karena yang disiapnya lebih buruk akibatnya. Kita diperolehkan untuk memulihkan sebuah kekuatan dari penguasa muslimin hanya karena satu alasan saja. Apa alasan itu? Dikatakan alasan kalau orang ini Allah. Sebagaimana dalam buat Al-Bukhari dan Muslim, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam al-sami wa ath-tha'ah fi manhajina wa maqamina أمرنا ومسرنا وأطرت علينا وأن لا نهاجر الأخرى له. كيف لما يحكم الله صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى لماذا كان يتمنى أطرق لماذا كان يتشكى لماذا كان يتشرك أطرق لماذا كان يتشكى لأن الله كان يضمي لأن تجاه الثاني من تقول كلنا سكواتنا سكتنا كمهنية قال karena Nabi SAW illa antara kufran bawahan indahu iman lalui Tuhan. Kecuali kalau kalian melihat suatu kekafiran yang nyata yang kalian punya hujjah dari Allah dalam masalah ini. Ini satu-satunya alasan kita boleh menggunakan kekuatan dari semua ini. Kalau kita melihat kekafiran yang nyata yang kita punya hujjah. Ini kalau penguasa itu terkafir, artinya hujjah bukan kekafiran yang dengan kata jempol, artinya kekafiran yang hanya sekedar dari akal pikiran kita saja atau dari kawasan kita atau dari prinsip yang tidak benar. Dari hujjah harus karena ada dalilnya dari Al-Quran dan Hadis yang jelas mengkafirkan perbuatan penguasa. Kalau memang penguasa itu adalah kafir dan kita mampu untuk menggulingkannya, lalu yang buruk ya. Kalau kita mampu, karena keburukannya akan lebih banyak daripada kebaikannya. Kalau kita memaksakan diri untuk menggulingkannya, lalu kita akan tidak mampu. Karena terjadi bukan perkara mudah. Terutama itu lebih baik menjaga. Baik yang menjaga kepada cara komunikasi, kepada cara komunikasi, dan kepada komunikasi. Nah, walaupun sejahat apa penguasa-penguasa dan pemimpin-pemimpin, bahkan dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun dia mengambil hartamu dan mengumpul-kumpulmu, maka tetaplah mendengar dan taat. Walaupun mereka berani, dalam hadis ini disebutkan bahwa kalau yang lainnya, walaupun mereka tidak berani, tetapi sekarang ini yang diambil oleh semua dari tangan semua tangan mereka. Tapi karena dia berani hati, dia merasa frustasi. Sehingga ketika dituntut, protes. Ya. Kemudian karena demo, minta ganti rugi. Ketika tidak dirugi karena tidak sesuai dengan keinginannya, tidak terima. Padahal itu orangnya meminta. Ya, kan banyak yang kita bertanya. Bahkan terang tua pun dia akan mengambil harapan dalam buku semua. Lain yang diambil bukan harapan. Kalau dia kalau yang diambil harapan. Nabi mengatakan kalau pun diambil harapan dari buku semua, menjadi kalau yang diambil dari buku. Kalau seandainya kalau ingin kebaikan, bukannya kalau menggunakan kebaikan itu maka doakan dia kebaikan. Doakan dia kebaikan. Karena sebagian besar sampai mengatakan kalau seandainya aku memiliki dakwah dan sekadar satu doa yang dikabulkan oleh Allah, niscaya aku akan menggunakannya untuk para penguasa. Dan kebunyinya sendiri. Kalau kebunyinya sendiri, kebunyinya terbaca. Ya Allah, kita mengaku pada yang lain, sehingga menjadi orang musik. Dan tidak lagi harus terbaca seperti ini. Ya kalau kebunyinya bukan orang tua, kan begitu. Nah, itu sebagian pengalaman ada kan? Kalau aku punya jangan untuk sejarah cuma yang dikabulkan oleh Allah aku cuma untuk semua. Kenapa? Karena jika sholatku apabila para penguasa itu mereka menjadi baik sholat berjila dua jila sholat berjila maka akan menjadi baik hamba yang ada di bawah kekuasaannya dan menjadi yang ada di bawah kemanfaatannya dan kebaikannya akan menyuruh kepada banyak manusia, kepada banyak manusia. Tidak terhadap kepada orang-orang berbeda. Nah, orang yang dia berhasilkan waktunya mengurang. Jadi menghadapi kemanfaat-kemanfaat yang lain, itu terhadap. Membiarkan anak dalam setiap perkara yang dia memiliki dalam tidak, semuanya. Tidak ini kita terbiarkan terdiri dengan sifat bandel, berontak kepada semua, sudah dengan merenekkan hal-hal yang penting terhadap diri, menaati peraturan-peraturan pemerintah yang memang tidak mengenai dengan hal-hal semuanya. Contohnya ini saja yang jalannya kalau kita akan di jalan raya. Jadi kita mengatakannya selalu melakukan modus-modus. Nah, kita sudah terbiasa berdiri dengan tangan berontak dan bandel. Jadi itu bukan dalam kehidupan. Selama tidak berkenaan dengan kita betul, tidak suka atau tidak suka, ini ada saat kepada memaham. Karena kalau kita tidak akan melakukan berontak, oke. Jadi, niatkan, walaupun dalam waktu itu, benar dan benar. Niat kita bukan hanya sekedar mendengar kepada semua orang. Bukan hanya sekedar mendengar kebetulan kalau kita jalan raya. Kalau kita jalan raya, seperti ini. Tapi masalahnya ada yang dihadirkan kepada kita, harusnya di seluruh masalah. Itu semua. Nabi mengatakan mendengar pada benar. Suka atau tidak suka, kecuali kalau kamu dikatakan untuk manusia. Jadi kamu mengalami karena ini adalah agama yang prinsip. Mulai dari hal-hal yang kecil, belum hal-hal yang besar. Kamu tak suka pada kemuatan, menjaga kepada bisa keamanan, keperkatuan. Ya. kemaslahatan umum, kemaslahatan kaum muslimin yang ada di tempat itu, yang ada di situ. Biarkan karenanya adalah agar semua Nabi SAW. Dan kalau kamu menyiapkannya, kalau kita menyiapkannya, kalau kita mengalami sunnah, maka kita akan menjadi pahala oleh Allah. Karena mengalami sunnah. Kalau ada lampu hijau, kalau ada lampu merah, niatnya bukan karena satu polisi, sehingga kita menjadi satu polisi, atau ada polisi. Ya. Itu kan ada apa-apa. Ya. Ini nol. Ya. Jadi kalau sekarang kita masih bilang sebenarnya ini sebetulnya ada yang bisa kita lakukan. Ya. Ya. Jalan raya itu ya. Jalan itu lalu neraka dan itu nanti dan Thank you.